Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita memulai majlis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga syukur kita bukan hanya di lisan tapi benar-benar lahir dari lubuk hati dan kita ungkapkan dengan sikap kita, lisan kita dan segenap jiwa raga kita. Karena nikmat Allah sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat berinteraksi dengan ilmu, berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang merupakan jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan pembuka dari bab yang ke-38, bab wajibnya memerintahkan istri dan anak-anak yang untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kekeliruan dan dosa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan surat Thaha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Begitulah Allah berfirman di dalam surat Thaha 132. Dan perintahkan keluarga kalian, istri dan anak kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menjalani proses tersebut dengan istiqamah. Lalu Allah melanjutkan, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Wal aqibatu littaqwa. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bagaimana makna dari perintahkan istri dan anak-anak kalian menegakkan sholat. Dan kita juga sudah jelaskan keterangan ulama, wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam menjalani itu. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam, lalu orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka memerintahkan keluarga mereka untuk sholat, mengajarkan mereka sholat dan mendidik agar mereka sholat secara utuh, bukan hanya sholat gerakan, bukan hanya ditanya sudah sholat atau belum, tapi bagaimana mendidik anak-anak dan sebelumnya mendidik ibunya anak-anak atau istri kita agar mereka bisa menegakkan dan mendirikan sholat secara zahir dan batin. Karena perintah untuk memerintahkan keluarga atau istri dan anak-anak menegakkan salat itu berarti perintah untuk memerintahkan dan mendidik mereka agar mereka bisa menegakkan salat, bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan, bukan hanya bacaan, bukan mengerjakan sebatas mengerjakan salat di waktunya, tapi bagaimana mereka mewujudkan salat yang benar, salat yang sejati, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang menjadi qurratu 'ain, wuj'ilat li qurratu 'ain fi shalah, dan Allah jadikan penyejuk mataku itu dalam salatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang membuat Allah menolong kita, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan itu berarti kita harus mendidik keikhlasan istri dan anak-anak. Kita harus mendidik kekhusyuan istri dan anak-anak. Kita harus mendidik pentadaburan istri kita dan anak-anak kita. Kita harus mendidik bagaimana memuliakan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam diri istri dan anak-anak kita. Bukankah salat dimulai dengan takbir Allahu Akbar? Maka sudahkah kita istri dan anak-anak benar-benar membesarkan Allah sebagaimana kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu semua masuk ke dalam perintah wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan harus sabar, karena ini gak mudah. Ini sulit. Ini berat. Maka ini gak mudah. Maka ini pelajaran bagi kita hadirin Allah muliakan. Wastabir 'alaiha. Kita dituntut untuk jadi orang yang sabar. Karena kalau kita enggak sabar, enggak bisa kita amalin wastabir 'alaiha. Maka kita dituntut untuk menjadi orang yang sabar. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita melihat ayat ini, maka kalau kita bicara dari pihak laki-laki yang akan menjadi suami dan ayah, maka ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menikah atau kita ingin punya anak, maka pertanyaannya, bisa gak kita mendidik istri dan anak kita? Bisa gak kita mengamalkan surat Thaha 132 ini? Jangan hanya berpikir, yang penting aku siap memberikan nafkah materi. Jangan hanya berpikir bahwa ini semua tentang salary atau pekerjaan tetap kita. Tapi kita harus berpikir, bisa gak saya mengamalkan surat Thaha 132? Bisa gak saya didik mereka? Bisakah saya mengajarkan gerakan sholat? Bisakah saya mengajarkan bacaan sholat? Bisakah kita mengajarkan dan mendidik mereka untuk khusyuk ketika sholat, ikhlas ketika sholat, ikhlas ketika sholat, mentadaburi yang dibaca ketika sholat? Bisakah kita mengaitkan atau mendidik mereka sehingga hati mereka terpaut kepada Allah. Hati istri kita terpaut kepada Allah. Hati anak-anak terpaut kepada Allah. Sehingga ketika diuji dengan ujian duniawi, mereka langsung bergegas mengerjakan sholat. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bagaimana para nabi alaihi salatu wassalam, alaihi musallatu wassalam, dan bagaimana ulama klasik kita. Lalu pertanyaan berikutnya, bisakah kita sabar? Hal ini bukan jalan yang mudah. Bisakah kita sabar hadapin istri dan anak-anak, mendidik istri dan anak-anak, dan anak-anak? Harusnya itu salah satu pertanyaan besar yang ditanyakan setiap laki-laki ke dalam dirinya ketika dia mau menikah dan ketika dia ingin punya anak. Dan apabila dia sudah menikah, maka gak ada opsi lain. Dia harus punya itu. Dan kalau dia gak punya itu, dia harus belajar untuk punya itu. Dia harus cambuk dirinya. Kalau gak, dia gak bisa mengamalkan surat Thaha 132. Dan kalau dia gak mengamalkan surat Thaha 132, bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah pada hari kiamat? Bukankah Allah akan bertanya kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Jadi kalau kita ingin menikah dan kita ingin punya anak, itu pertanyaan harus kita jawab dan persiapkan diri kita. Harus jadi orang sabar. Padahal ini simple banget ya, sabar itu kan sifat baik universal ya. Benar gak sih? Sampai orang yang gak pernah belajar agama pun juga ngerti pentingnya jadi orang sabar. Tapi seringkali kita lupa untuk memasukkan kriteria ini ketika kita ingin menikah dan berkeluarga. Anda sabar gak nanti ngadepin istri dan anak-anak? Harus, kalau nggak, wastabir alaiha, anak bersabarlah, perintah. Itu dari sisi laki-laki dan suami atau ayah. Sebaliknya dari kutub yang lain, dari seorang istri atau seorang wanita, ketika dia mau menikah, ketika dia mau punya anak, sudahkah dia berpikir bahwa saya harus mencari suami yang bisa mendidik saya dan anak saya agar saya dan anak saya menegakkan dan mendirikan sholat, dan saya harus cari suami yang sabar, saya harus cari calon ayahnya anak-anak yang sabar. Kalau gak sabar, semua berantakan. Sudahkah kriteria ini masuk ke dalam list kita? Atau kita hanya fokus tentang list gaji dia? Atau dari kalangan tertentu? Atau bahkan hanya sebatas melihat penampilannya dan fisiknya? Dan kita gak pernah memikirkan apakah rumah tangga kita dan keluarga kita bisa mengamalkan surat Thaha 132 yang nanti menyebabkan keberkahan dan ketidakberkahan dalam keluarga. Ternyata masih banyak yang gak kepikiran nyari calon suami yang sabar. Enggak, tapi dia tuh calonku tuh sudah ngaji, Ustaz. Ya, sudah ngaji bagus. Tapi bagaimana dia mengimplementasikan ilmu yang dia pelajari? Bagaimana dia bersabar? Udah dicek belum? bagaimana dia menghadapi keluarganya, bagaimana dia menghadapi ini, bagaimana dia menghadapi masalah, dia sabar apa enggak. Kalau itu belum sih, cek, segera cek, sabar enggak dia. Karena ini hal yang sangat penting. Jadi salah satu hal yang dilupakan adalah mental dan kemampuan mendidik itu penting. Karena ini ayatnya wa'mur ahlaka bis-shalah. Ayatnya surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nanti kita akan bahas ayat tersebut insyaallah setelah ayat ini. Jadi kita suka lupa sebagai laki-laki masalahnya, sudahkah kita mengasah mental mendidik kita? Dan kita ngerti ilmunya apa enggak? Kalau enggak harus belajar. Ini hal urgent untuk jiwa di diri kita dan jiwa istri dan anak-anak. Dan kita udah sabar belum ngadepin sesuatu? Karena untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang ayah, kita harus sabar. Dan kita sangat butuh kesabaran. Dan begitu juga bagi wanita. Apakah dia benar-benar mencari sosok yang bisa mendidik dia, sehingga dia bisa jadi pendidik buat anak-anaknya? Apakah dia sudah bisa, dia sudah berusaha mencari sosok yang bisa mengajarkan dia beribadah, sholat, berzikir, sehingga dia nanti bisa mengajarkan anak-anaknya? Atau gak pernah kepikiran sama sekali? Dan sudahkah dia mencari dan memilih laki-laki yang sabar, sehingga dia bisa ikut menjadi orang yang sabar karena keteladanan suaminya? Dan nanti dia akan jadi ibu yang sabar juga. Ini hal-hal core, hal-hal dasar yang dilupakan banyak kita. Dan banyak sekali masalah, bahkan hampir semua masalah rumah tangga itu dimulai dari kelalaian dalam masalah ini. Bahkan kadang-kadang bukan sebatas lalai, benar-benar gak dipikirkan, bahkan diremehkan. Ah, itu gak penting. Ya silakan coba, silakan coba. Tapi kalaupun saran kita, sebelum mencoba, tanyalah yang berpengalaman lah. Tanya senior-senior dalam rumah tangga. Dan kalau gak percaya dengan teman kita yang soleh atau soleha, atau tanya siapapun nih, tanya seberapa pentingnya sabar dalam menjalani sebuah rumah tangga dan keluarga. Tanya semua pihak. Hanya orang yang gak pernah berumah tangga dan gak pernah menjalani rumah tangga, hanya orang yang gak punya anak atau yang gak pernah didik anak, yang berpikir bahwa sabar itu gak penting dalam rumah tangga dan keluarga. Dan rumah tangga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kesabaran. Gak bisa. Maka tolong masing-masing pihak. Makanya kita harus lihat dari dua sisi. Sisi laki-laki, sisi wanita. Sisi suami, sisi istri. Suami harus memulai segala sesuatu dengan dirinya, karena dia jadi pemimpin. Dia harus memberikan teladan kesabaran dan teladan pendidikan. Lalu istri atau wanita, dia harus berusaha cari laki-laki seperti itu. Lalu dia jadikan suaminya sebagai teladan, sehingga dia bisa menjadi orang yang atau wanita yang sabar dan bisa mendidik anak-anaknya. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.